Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala asy-syarih rahimahullah ta'ala, wa hadha istidlalun bi asmahi wa sifatih, wal awwalu istidlalun bi qawlihi wa kalimatihi, wa istidlalun bil ayati al ufuqiyyati wa nafsiyyati, istidlalun bi af'alihi wa makhluqatihi. Fa in qulta kayfa yastadallu bi asmahi wa sifatih, فإن الاستدلال بذلك لا يؤهد في الاصطلاح. الجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتجنس بالجحود والتعطيل ولا التشبيه ولا بالتشبيه ولا التمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوا منه. هكذا. Sampai sini ya. Baik. Berikutnya, Pak Rofi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattila'uhu zarratun fa'il dari yaghibu wa man hadha. Ayyushriku bihi wa ayya'budu ghayrahu wa yaj'alu mahu ilaha akhar wa yaqiliku bi kamali ayyukirra may yakdhibu alayya dhon كذب. أخبر يخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه. ثم ثم ينصره على ذلك ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه. ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر. وهو مع ذلك كاذب عليه مفترٍ. Nah, hasbuk. Ya. Kemudian kata Syekh berikutnya Asy-Syarih Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi Wa min kamalihi al-muqaddasi, maka diantara kesempurnaannya, kesempurnaan Allah al-muqaddas, dialah Allah yang disucikan. Diantara kesempurnaannya ialah syahadatu ala kulli syai', yaitu kesaksiannya atas segala sesuatu, dia menyaksikan segala sesuatu. Wa tila'uhu alaih, dan dia mengetahui semuanya, mengetahui apa yang dia saksikan tersebut. Inilah diantara kesempurnaan Allah, diantara kesempurnaan kesucian Allah subhanahu wa ta'ala. Qala bihaitsu la yaghibu anhu dzarratun fis samawati wala fil ardi batinan wa zahiran, bihaits di mana la yaghibu anhu dzarratun, di mana tidak ada satu dzarrah pun yang yaghibu, yang yaghibu anhu, yang artinya terluput dari Allah, yang bisa menghindar, tidak diketahui oleh Allah, tidak ada satu dzarrah, satu dzarrah, satu ya, semut kecil yang paling kecil berwarna hitam, satu semut kecil yang paling kecil yang berwarna hitam, sekalipun dia berjalan di kegelapan malam sekalipun, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, yang terluput dari Allah, tidak ada. Baik itu di langit maupun yang ada di bumi, semuanya diketahui, disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Batinan wa zahiran, batinan, apakah itu yang tidak tampak maupun yang nampak. Wa man hadza sya'nuhu, maka zat yang demikian keadaannya, yaitu Allah yang mengetahui segala sesuatu. Man hadza sya'nuhu, itu zat yang demikian keadaannya, mengetahui segala sesuatu, menyaksikan segalanya. Kaifa yaliqu bil ibadi ay yushriku bihi, maka bagaimana, apakah layak bagi para ibad, bagi para hamba, untuk menyekutukannya, malah memberikan ibadah kepada selainnya, dia disekutukan dengan selainnya yang tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Wa ya'budu ghairahu, dan malah para hamba beribadah kepada selainnya, beribadah pada berhala, kepada tandingan-tandingan Allah, kepada tauhid, tuhan-tuhan yang palsu. Wa yaj'alu ma'ahu ilahan akhara, dan malah menjadikan ya tandingan-tandingan lain untuk Allah, tuhan-tuhan yang lain untuk Allah. Kaifa yaliqu bikamalihi ayukirru man yakdhibu 'alaihi a'zamal kadhib, maka apakah layak, apakah layak ya bagi, apakah patut dengan kesempurnaan Allah tersebut Allah membiarkan orang yang berdusta atasnya dengan kedustaan yang paling besar, yaitu diadakannya tandingan bagi Allah. Wa yukhbiru anhu bi khilafil mal amru alaih, dan apakah layak ya bagi Allah ya untuk membiarkan orang-orang yang ya yang berbeda perintahnya, perkaranya dengan Allah, kemudian yansurahu, kemudian Allah menolong dia, menolong orang-orang yang malah menjadikan tandingan bagi Allah, yang tidak mensucikan Allah, yang malah beribadah pada selain Allah, yang berdusta atas nama Allah, bahwasanya Allah ridho disekutukan. Apakah layak demikian Allah menolong mereka? Wa yu'ayyidahu, dan Allah menyokong mereka, mendukung mereka. Wa yu'liya sya'nahu, atau Allah meninggikan, meninggikan kedudukannya. Wa yujibu da'watahu, wa yujiba da'watahu, atau apakah layak Allah mengabulkan doanya. Wa yuhlika aduwahu, Allah membinasakan musuhnya. Naam, Abu Jahal berdoa kepada Allah di perang Badar agar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dibinasakan. Ini Abu Jahal berdoa kepada Allah agar dibinasakan kaum muslimin. Sedangkan Abu Jahal menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, menyembah berhala-berhala bagi Allah. Ya, menyembah berhala. Wa yudhhiru 'ala yadayhi, kemudian ya menampakkan ya, dengan kedua tangannya kebenaran bagi pihak-pihak yang menyekutukan Allah tadi. Ya, menampilkan minal ayati, menampakkan mukjizat al-barahin ya maupun bukti-bukti di hadapan orang-orang yang justru menyekutukan Allah. Ma ya'jizu an mislik wal bashar, maka tidak ada yang kual bashar ya, kekuatan manusia pun tidak mampu ya, tidak mampu ya melakukan apa yang Allah Ta'ala lakukan, wa huwa ma'a dzalika kadzibun 'alaihim muftarin, sedangkan padahal si pendusta tadi, orang-orang yang beribadah kepada berhala tadi, ya, dia itu adalah pendusta yang mendustakan Allah, dia adalah berdusta atas nama Allah, wa muftarin, dan pembohong. Nah, ini istifham ingkari, ya, seperti jasa Abu Jahal dan yang lainnya, ya, mereka beribadah kepada selain Allah, kemudian mereka mengaku-ngaku bahwasanya Allah menolong mereka, Allah berdoa pada mereka, sedangkan dia menyekutukan Allah, ya, dan dia minta ditampakkan kebesaran-kebesaran Allah, ini mustahil. Nah, tafadhal Fadil. Salikuha. Salikuha. La yahtadi ilaiha illal khawasu. Wa tariqatul jumhuri al-istidlalu bil ayatil musyahadati. Li annaha ashalu tanawulan wa awsau. Wallahu subhanahu yufaddilu ba'du khalqihi ala ba'di. Fal-Qur'anun azimu qad ijtama'a fihi ma lam yasma'u fi ghairihi. Fa'innahu ad-dalilu wal-madlulu alayhi wa-shahidu wal-mashhudu lahu. Qala ta'ala liman talaba ayata tadullu ala sidqi rasulihi. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Wa idha arafa anna tawhid al-uluhiyyata anna tawhid al-uluhiyyata ilahiyyati huwa tawhidul ladzi arsalat bihi ar-rusul wa anzalat ursilat bihi ar-rusul wa unzilat bihi al-kutub kama taqaddamat ilayhi al-isharah. Fala yultafatu ila qawli man qassama at-tauhida ila thalathati anwa'i وجعل هذا النوع توحيد العامة ونوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو التوحيد الخاصة فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون منهم أكمل في ذلك وأول أولو الأزم من الرسل akmaluhum. Akmaluhum khabar. Wa hum Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi sallallahu wa sallam alaihim ajma'in. Hasbuk. Nah. Baik. Qala asy-syarih rahimahullah taala wa ma'lumun anna syahadatuhu subhanahu ala kulli syai'in wa qudratuhu wa hikmatahu wa 'izzatuhu wa kamaluhu al-muqaddasa ya badalik, yaitu sudah diketahui bahwa kesaksian Allah subhanahu wa taala atas segala sesuatu, kudrahnya, kekuasaan Allah, hikmahnya, izzahnya, keperkasaannya, kamalahu, kesempurnaannya, al-muqaddas, yang dia disucikan, itu ya badalik, ini menolak itu semua. Menolak apa? Menolak Allah Ta'ala dikatakan malah menolong, malah mengabulkan doa, malah mendukung, menyokong, menghancurkan musuh, pihak-pihak, pihak-pihak yang menyekutukan Allah. Jadi Allah dengan segala kesempurnaannya, malah didustakan oleh mereka dalam hal keesaan ibadah, dalam tauhid uluhiyah. Nah, yang demikian keadaannya Allah dengan segala kesempurnaannya, Allah disekutukan. Apakah layak bagi Allah untuk menolong mereka, ya, orang-orang yang justru beribadah kepada selainnya, yang menyekutukannya, yang malah memusuhi wali-walinya, yang malah berdusta atas nama Allah? Apakah layak bagi Allah dengan demikian ini? Allah maka kesaksian Allah, kekuasaan Allah, hikmah Allah, keperkasaannya, itu menolak. Menolak itu semua. Menolak itu semua. Ya badari. Wa man jawwaza dzalik fa huwa min ab'adin nasi an ma'rifatih. Maka siapa saja yang membolehkan hal tersebut, yang artinya mengatakan, oh bisa saja Allah menolong. Nah, Allah menolong. Ya, adapun orang musyrik yang ditolong oleh Allah, kalau dia berdoa kepada Allah, itu dalam keadaan dia terzalimi. Ya. Dalam keadaan dia terdolimi, da'watul madlum, doa orang yang terdolimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah, hatta kafir sekalipun. Namun dengan syarat dia mengikhlaskan doa dia kepada Allah. Mengikhlaskan doa dia kepada Allah, dia tidak berdoa kepada yang lain. Semisal musyrikin Quraisy, ketika diombang-ambing di tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ya. Maka Allah selamatkan. Atau ada orang kafir dizalimi, dia berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada yang lain. Dia minta keadilan, Allah akan tolong dia. Ya. Allah akan kabulkan doa dia. Itu bukan karena Allah menyokong kekafirannya, mendukung kekafirannya, tapi Allah mencintai keadilan. Ya. Jadi tidak ada orang kafir yang menyekutukan Allah, yang dia berdusta atas nama Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah, ternyata Allah tolong. Allah, ya. Allah bantu dia. Kemudian Allah meridhoinya sebagaimana sifat-sifat yang dikatakan oleh Asy'ari tadi. Itu enggak ada. Ya. Nah, siapa yang mengatakan oh boleh? Ya, maka dia adalah min abadin nasi an ma'rifati. Dia adalah termasuk di antara manusia yang paling jauh mengenal Allah, yang tidak mengenal Allah. Kalangan sufiun, kalangan sufi, mereka membolehkan peribadatan pada selain Allah, mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Kemudian mereka mengklaim mereka lah orang-orang yang sudah mencapai derajat ma'rifat, hakikat mengenal Allah. Hakikatnya ialah mereka orang-orang yang justru orang yang paling jauh dari Allah. Kalaupun mereka mengatakan ma'rifah, itu bukan ma'rifatullah, ma'rifatul syaitan, ma'rifatul iblis, atau ma'rifatul kufur, ma'rifatul syirik. Bukan ma'rifatullah. Bisa dipahami sini ya? Baik, kemudian kata beliau, Al-Quran mamlu'un min hadihi at-tariqi. Nah, Quran ini penuh semua dengan metode ini. Metode apa? Wahia tariqatul khawas. Yaitu metode orang-orang yang khusus. Orang-orang yang khawas. Yastadilluna billahi ala af'alihi. Yang mereka berdalil. Ya. Atas perbuatan-perbuatan Allah. Wa ma yaliku bihi. Ya, mereka berdalil dengan Allah atas perbuatan-perbuatannya dan apa yang patut dilakukan oleh Allah, ayyaf alahu wa la yaf'alahu, yang patut dilakukan ataupun yang tidak patut dilakukan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, seandainya dia Nabi taqawwala, dia mengada-ngadakan alaina atas nama kami. Ya ba'dul aqawil mengada-ngada sebagian perkataan atas nama atas kami. La akhadnahu minhu bil yamin. Maka ya kami akan siksa dia pada tangan kanannya. Summa laqata'na minhu alwatin. Kemudian kami akan patahkan atau putuskan urat nadinya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang menghalangi hal tersebut. Ya, artinya kalau Nabi berdusta maka sungguh Nabi telah akan Allah hukum. Tapi tidak demikian. Ya. Dan ini ya, diambil kaidah oleh para ulama berdasarkan ayat ini, itu siapa saja yang mendustakan Allah maka Allah akan membalasnya walaupun nanti di akhirat kelak. Ya, walaupun nanti walau ba'dahin, walaupun nanti di akhirat kelak. Fir'aun mendustakan Allah, mengklaim rububiyah, maka Allah ya balas dia di dunia dan di akhirat. Dan seterusnya. Nah, kemudian saya tidarika bayanu za biziyadatu bayanin akan datang nanti tak penjelasan tambahan insyaallah mengenai hal ini. Kemudian kata beliau lagi wa yustadallu aidan bi asma'ihi wa sifatihi ala wahdaniyati ala butlani syirki kama fi qaulihi ta'ala wa huwa alladhi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallah Amma Yushrikun. Nah, kemudian dijadikan dalil ya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya atas keesaannya. Ala wahdaniyatihi, atas keesaan Allah dalam hal ibadah itu diambil dari nama-nama dan sifatnya. Dan juga diambil dari nama-nama dan sifatnya dijadikan dalil ala butlani syirki, atas kebatilan kesyirikan. Ini diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qala kama fi qawlihi ta'ala huwa Allahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali dia. Al-Malikul Quddus, dialah yang maharaja yang suci salam ya. Al-Mu'min, yang assalam ya, yang maha selamat dari segala macam sifat-sifat yang cela. Al-Mu'min, zat yang memberikan keamanan. Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallah Amma Yushriku. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa da'afu dhalika fil Qur'an, dan banyak lagi itu semua ya mengenai hal ini di Al-Qur'an. Yaitu ya Allah berdalil dengan nama-nama dan sifatnya ya atas kebatilan kesyirikan. Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang tinggi, nama-nama yang mulia, namun ternyata malah mereka memberikan peribadatan kepada selain Allah yang tidak memiliki sifat sebagaimana sifat Allah. Allah zat yang maha mengampuni, zat yang maha menciptakan, zat yang maha memberi rezeki, zat yang mengatur alam semesta, namun mereka malah menciptakan, malah mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, ini dijadikan dalil oleh para ulama ya atas kebatilan kesyirikan dan untuk menetapkan wahdaniyah itu peribadatan hanya diperuntukkan pada Allah, yaitu dengan ayat-ayat asma wa sifat. Wa hadhihi at-tariqu, maka metode ini, jalan ini semuanya qalilun salikuha, sedikit sekali yang menempuhnya, yaitu menempuh, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, kesaksian Allah, Asmaul Husnanya, sifat-sifatnya, untuk mengesakan Allah dalam ibadah, untuk menafikan kesyirikan. Sedikit sekali yang menempuhnya ini, la yahtadi ilaiha illa al-khawas, tidak ada yang menempuhnya kecuali itu adalah orang-orang yang spesial. orang-orang yang Allah berikan hidayah. Wa tariqatul jumhuri al-istidlalu bil ayati al-musyahadah. Ya. Sementara metode para jumhur ulama, mayoritas ulama dalam menetapkan keesaan Allah, dalam menafikan kesyirikan, itu mereka berdalil dengan ayat-ayat yang musyahadah. Artinya yang bisa disaksikan. Sedangkan orang-orang yang khawas cukup berdalil dengan nama-nama dan sifat Allah atas penetapan wahdaniyah, atas ya dinafikannya kesyirikan, atas diibadahinya ya segala sesuatu hal selain Allah. Nah ini seorang mukmin yang khawas, dia mendengar nama-nama dan sifat Allah, dia langsung menetapkan peribadatan itu hanya hak mutlak Allah. Dia langsung menafikan segala macam kesyirikan. Enggak butuh lagi ayat-ayat musyahadah, ayat-ayat yang dapat disaksikan. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat disaksikan. Itu dia tidak butuh lagi. Kenapa? Li'annaha ashalu tanawulan wa ausa'u. Karena ayat-ayat tersebut itu yang paling mudah cakupannya dan yang paling luas. Wallahu subhanahu yufaddilu ba'da khalqihi ala ba'din. Dan Allah memberikan fadilah, karunia, atau Allah ya, mengutamakan sebagian hambanya di atas sebagian yang lain. Nah, qala fal Qur'anul Azim qad ijtama'a fihi ma lam yajtami' fi ghairi. Sedangkan Al-Qur'anul Azim dia telah mengumpulkan apa yang tidak dikumpulkan pada selainnya. Al-Qur'an mengumpulkan semuanya. Itu maksudnya Al-Qur'an yang Allah turunkan itu ya telah mencukupi semuanya. Telah mencukupi semuanya, semua segala hal. Ya, semuanya telah dijelaskan di Al-Qur'an. Fa innahu ad-dalilu wal madlul alaih. Ya, Al-Qur'an itu adalah dalil dan madlul dan isi kandungan dalil. Syahidun wal masyhudulah. Al-Qur'an adalah syahid yang menyaksikan sebagai saksi dan yang dipersaksikan. Qala ta'ala liman talaba ayatan tadullu ala sidqi rusulih, ala sidqi rasulih. Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang meminta ayat tanda-tanda bahwa yang menunjukkan atas kebenaran rasulnya. Itu musyrikin tatkala mereka meminta ayat itu, wa qalu laula unzila ala alaihi ayatun mir rabbih. Nah, itu ayatnya itu ya. Musyrikin mengatakan laula unzila alaihi ayatun mir rabbih, seandainya tidak diturunkan kepada Muhammad ini ayat dari Rabb-nya. Ya. Mereka minta mana kebenaran rasul tersebut, ayatnya mana? Maka Allah berfirman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dhalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka, orang-orang yang meminta ayat untuk menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW, anna anzalna 'alaikal kitab, bahwa kami sudah menurunkan kepada engkau wahai Nabi kitab Al-Qur'an, yusla 'alaihim, yang dibaca oleh mereka, mereka pun dapat membacanya. Inna fi dhalika la rahmatan, sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat rahmat, wa dzikra, dan pelajaran, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Maka Al-Qur'an ini sudah cukup tentang semua ayat ya, yang di situ ada kabar-kabar orang-orang terdahulu maupun yang akan datang. Bagaimana kisah Nabi terdahulu, akibat mereka dari menentang Nabi, ya, menentang Nabi dan Rasul dan seterusnya. Ya, dan Al-Quran ini menjelaskan hak tauhid, hakikat tauhid, keesaan Allah, tercegahnya segala macam peribadatan kepada selain Allah. Fa'idha urifa anna tauhid al-ilahiyyati, maka apabila telah diketahui tauhid ilahiyah, Tauhid ilahiyah yaitu tauhid ibadah. Ibadah yang berhak disembah hanyalah Allah. Ini tauhid ilahiyah. Apabila telah diketahui, Quran menjelaskan hakikat tauhid dan hakikat tauhid para rasul dengan penjelasan yang paling jelas, yaitu tauhid yang hakiki, tauhid ibadah yang tidak boleh diberikan ibadah kepada selain Allah, dan penetapan ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Ya, wa huwa tauhidul ladzi ursilat bihir rusulu, yang dengan sebab tauhid inilah para rasul diutus. Wa unzilat bihil kutubu, dengan sebab tauhid inilah kitab-kitab itu diturunkan. Ya, diturunkan. Itu semua para nabi dan rasul, walaupun kitabnya berbeda, masa kenabian mereka berbeda, umat-umat mereka berbeda, namun dakwah mereka sama. Semuanya menyeru kepada tauhid. Ya. Semua menyeru kepada tauhid. Kama taqaddamat ilaihil isyarat, sebagaimana isyarat yang telah berlalu mengenai hal ini. Fala yultafatu ila qawli man qassamat tauhid tauhida ila salasati anwa'in. Maka tidak perlu dihiraukan, tidak perlu ditoleh kepada orang yang membagi tauhid menjadi tiga. Bukan maksudnya dibagi tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma sifat. Bukan. Yang kata Syekh di sini yang tidak perlu kita hiraukan, tidak perlu ditoleh. Tetapi yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah kaum sufi yang mereka membagi tauhid, ada tiga macam. Ya, ada tauhid orang awam, ada tauhid orang khas, ada tauhid di atas khas. Ya, tauhid ini tauhidnya orang syariat, ini orang awam. Tauhidnya ma'rifat, orang khas. Tauhidnya khas, khasah al-khasah. Tauhid yang spesial lagi, yaitu tauhidnya orang-orang yang sudah mencapai derajat hakikat. Ini yang dibagi oleh kaum sufiyah. Tiga tauhid tadi. Naam ya. Wa ja'ala hadha an-naw'a tauhid al-ammati. Mereka membagi jenis tauhid ini menjadi tauhid orang awam. Wa an-naw'a ats-tsaniyah tauhid al-khassati, dan membagi tauhid yang kedua, jenis yang kedua, tauhid khassah. Ini tauhid orang awam, tauhid syariat, tauhid khassah, tauhid ma'rifat. Ya. Wa huwa alladhi la yasbutu bil haqa'iqi. Dan dialah yang menetapkan adanya hakikat. Ya. Hakikat. Wa naw'u tsalitsu tauhidu qa'imun bil kidam. Dan yang ketiga itu tauhid yang tegak dengan kidam. Ya, itu kidam kekekalan. Apa itu? Tauhidul khassatil khassah. Tauhidnya super spesial, super khas. Ini sudah mencapai derajat hakikat yang kayak begini. Ini dibagi oleh kalangan sufi. Ini ngawur mereka ini. Mereka membagi tauhid, ya. Syariat semua segala macam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Tauhid khassah, tauhid ya, tauhid ammah, tauhid khassah khassah. Semuanya ini enggak ada dalil. Enggak ada dalil. Ya. Enggak ada dalil. Pokoknya tauhid itu asasnya cuma satu, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah dan menafikan segala macam bentuk kesyirikan. Yaitu menafikan diberikannya ibadah kepada selain Allah. Itu asal dari tauhid. Enggak ada yang namanya tauhid khassah, tauhid ammah, tauhid khassah khassah. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kata beliau, "Fa inna akmalan nasi tauhidan al-anbiya'u shalallahu alaihim wal mursaluna minhum akmalu fi dzalik." Ya. Maka tauhid yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna tauhidnya adalah para nabi, para rasul. Merekalah yang paling sempurna tauhid. Ulul azmi akmaluhum tauhidan. Ulul azm lima nabi, lima rasul yang utama, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain, itu adalah mereka yang paling sempurna lagi tauhidnya. Nah, ini ya, karena kuatnya mereka. Namun kalangan sufi menyatakan tidak demikian. Ya. Semua nabi dan rasul menyeru kepada umat untuk merealisasikan la kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat apa namanya tauhid yang paling sempurna. Sudah mereka bertauhid, maka mereka pun mengajak manusia untuk bertauhid. Bersikeras, berazam kuat untuk bertauhid. Nah, ini kali orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna. Ya, itu inilah orang-orang yang mengenal Allah, yang sudah beriman pada level hakikat ini aslinya. Bukan pembagian ala sufi. Ya, yang ma'rifat, ada hakikat. Kalau baru beribadah mengikuti sesuai alur syariat, itu orang awam syariat. Loh, gimana? Mengikuti alur syariat justru itu akan mencapai kemarifatan dan kehakikat iman. Tapi kalau sufi, oh enggak. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, mereka di kalangan sufi mengatakan lagi, inna kalimat la ilaha illallah tauhidul amma, kata mereka. Itu kalimat la ilaha illallah itu kalimat orang awam. Wa kalimah Allah, Allah tauhidul khassah, kata mereka. Sedangkan kalimat Allah, Allah itu tauhid khassah, ma'rifat. Wa kalimah huwa, huwa tauhidul khassah, khassah. Huwa, huwa itu tauhid khassah, khassah. Ya. Itu yaitu super khas, super khawas yang sudah hakikat. Maka kalau begitu, menurut mereka para nabi dan rasul, para sahabat, para ulama, imam adat semuanya, itu kalangan apa dong? Awam, khos, apa khosoh-khosoh? Awam. Na'udzubillah billah. Awam menurut sufiyah. Na'udzubillah. Ya. Karena para nabi, para rasul, sahabat, imam madhab, semua gak tahu, gak paham hakikat tauhid. Yang dipahami oleh sufiyah. Yang versi mereka, kalau siapa yang paham ini, maka dia akan mencapai derajat khosoh-khosoh. Huwa huwa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ya. Jadi manusia yang paling sempurna tauhidnya adalah para nabi dan rasul. Ya. Nah, para nabi dan rasul berbeda-beda kesempurnaan tauhidnya. Sebagaimana para nabi dan rasul berbeda-beda. Kita mengimani para nabi dan rasul secara global, kita imani mereka. Tapi kita menetapkan adanya perbedaan manzilah antara para nabi dan rasul. Kita enggak boleh samakan nabi para nabi Bani Israel dengan nabi kita Muhammad SAW. Ya, bisa dipahami sini. Kita bedakan manzilahnya. Nah, dan kita bedakan pula beriman terhadapnya. Ya enggak? Kita beriman terhadap semua, tapi kita mengikuti syariatnya, mengiman pada syariatnya berbeda. Kita mengimani syariat hanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum mi wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bani Maryam. Syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika. Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Ah, ini ayat-ayat tentang ulul azmi. Bagaimana Allah mengambil perjanjian kepada para nabi, ketiga kepada lima orang rasul ini. Ya. Apa itu? Ya, yaitu untuk menegakkan agama. Allah telah mensyariatkan agama ini, mewasiatkan agama ini kepada lima ulul azmi. Mereka lah ulul azmi. Yang Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Maka wahai Nabi, bersabarlah engkau sebagaimana para rasul dari kalangan ulul azmi telah bersabar. Masyaallah. Ya. Wa akmaluhum tauhidan, ini belum ya? تفضل وكلا. كما قال تعالى بعد ذكر بعد ذكر بعد ذكر مناظرتي نعم بعد ذكر مناظرتي ابراهيم قومه بعد ذكر مناظرة ابراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد قومه مفعول ايه اعرابها مفعول به من عاملها من عاملها مناظرة مصدر yang beramal amal fi'il. Wasihati tauhid wa dzikri lambiyai min dzurriyyatihi. Ulaika alladziina hada Allah. Fabihudahum muhtadi. Fala akmala min tauhidi ma umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqtadiya bihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu idza asbahu an yaqulu asbahna ala Islami wa kalimat al-ikhlasi wa dini nabiyina Muhammadin wa milati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Fa milat Ibrahim at-tauhid wa dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam majabihi min indillahi qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Wa kalimat al-ikhlasi hiya shahadatu an la ilaha illallah. Wa fitrat al-islami hiya ma fatara alaihi ibadahu min mahabbatihi wa ibadatihi wahdahu la syarika lahu wa istislamu lahu ubudiyatan wa dhillan wal qiyadan wa ilahatan fa hadha tauhid khasatil khasati alladhi man raghiba anhu fa huwa man asfa min asfahi subhani qala ta'ala fa huwa min asfahi subhani qala ta'ala wa man yamanu illa man safiha nafsahu wa qad istafa'ahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin salihin id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa kullu man lahu hissun salimun wa aqlun yumayyizu bihi la yahtaju fil istidlali ila awdahi ahli al kalami wal jadali wa istilahihim wa tariqihim Al-Battata bal rubbama yaqau bisababiha fi syukukin wa syubahin yahsulu lahu biha al-hayratu wad-dulalu war-raybu bid-dulal apa ada baknya enggak ada sini gua enggak ada ya enggak ada baknya wad-dulalu terus war-raybu fa inna tauhida innama yanfa'u idza salima qalbu riba bukan raiba riba riba fa inna tauhida innama yanfa'u idza salima qalbu sahibihi min dhalika wa hadha huwa al-qalbu salimu alladhi la yafruku illa man ata Allaha bihi wa la shakka anna an-naw'a ath-thaniya wa thalitha min at-tauhid alladhi idda'a annahu tauhid al-khasati wa khasati al-khasati yantahi ila al-fala'i alladhi yushammilu ilayhi ghaliba sufiyyati wa huwa darbun khatirun yufdi ila al-ittihadi unzur ila ma'an shada shaykhul islami abu ismaila al-ansari rahimahullahu ta'ala haythu yaqulu ma wahada al-wahida min man min wahidin idha idh kullu man wahadahu jahidu tauhidu man yantiku an taktihi ariyatun abdul harwahidu tauhiduhu iyyahu tauhiduhu wa naktu man yan'atuhu lahidu wa ikana qawluhu rahimahullahu hasbu. Baik. Soalnya mana tadi Abu Akilah bacanya? Hah? Wa akmalu tauhidan al-khalilan. Al-khalilan fahim teman? Ya, kemarin di kajian kita Al-Ubudiyah Sabtu kemarin syarah Al-Ubudiyah. Nah, Muhammad dan Ibrahim. Wa akmaluhum tauhidan, tauhid manusia yang paling sempurna tauhidnya adalah al-khalilan. Al-khalilan Muhammadun wa Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam. Nah. Ya. Ini yang sebagaimana Nabi kabarkan ya. Kemarin di kajian kita Al-Ubudiyah, Syarah Al-Ubudiyah. Nabi kabarkan inna Allah taala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Khalilan, khalil memiliki makam yang rafi'. Dia memiliki khullah. Artinya keterikatan dia hanya kepada Allah. Oleh karena itulah Nabi menafikan dia punya khalil di dunia ini. Ya, Nabi menafikan dia punya khalil di dunia ini. Nah. Ya, masya Allah. Kenapa paling sempurna tauhidnya adalah Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim AS? Ya, fa innahuma qama minat tauhidi bima lam yakum. Karena keduanya telah menegakkan tauhid. Ya, apa-apa yang belum pernah ditegakkan malam yakum bihi ghairuhuma ilman wa ma'rifatan wa halan wa da'watan lil khalqi wa jihadan. Apa-apa yang belum pernah ditegakkan oleh selain mereka berdua yaitu berupa ilmu tauhid, ma'rifat tauhid, kondisi keadaan mereka ketika bertauhid, dakwah mereka kepada makhluk untuk mengajak pada tauhid, jihad mereka melawan musyrik-musyrik, orang-orang yang beribadah kepada Allah agar mereka bertauhid. Nah, ini dari sisi ini. Ya, karena keduanya yang paling keras berjihad di jalan Allah, paling kuat, paling tegar, paling kuat berdakwah, ya, menyeru manusia untuk bertauhid. Ya, paling sempurna dakwahnya. Paling sempurna jihadnya. Yang Nabi menyatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia untuk ya, supaya mereka bersyahadat la ilaha illallah. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Ya. Loh, kan para nabi dan rasul semuanya berdakwah pada tauhid. Nah, berdakwah pada tauhid. Ya. Berdakwah pada tauhid. Namun ada yang paling spesial di antara yang spesial yang ada. Yaitu khos-khosah kalau pakai istilah sufi. Al-khosah, al-khosah. Yaitu yang super khos, super khos, super khos. Al-khalilan. Cuma kita tidak butuh pada istilah tersebut. Sudah ada istilah dari Al-Quran dan Sunnah yaitu Al-Khalil, Al-Khalilan. Ya, dua khalil. Mana berikutnya? Tadi. Ah. Fala tauhida akmalu min alladhi qamat bihi rusulu. Maka tidak ada tauhid yang lebih sempurna daripada tauhid yang telah ditegakkan dijalankan oleh para rasul. Ya. Sufiyah mereka boleh mengklaim khos-khosoh makrifat hakikat. Namun selama tauhid mereka itu berbeda dengan tauhidnya para nabi dan rasul, maka mereka tauhidnya tidak sempurna. Bahkan dinafikan keseluruhan tauhid dari diri-diri mereka. Wada'aw ilaih. Ya. Dia yang dijalankan oleh para rasul dan yang mendakwahkan kepadanya, mendakwahkan pada tauhid. Wajahadu al-umama alaih, berjihad melawan umat-umat, berperang ya atas tauhid. Nabi Muhammad SAW berperang, berjihad bersama para sahabat karena tauhid. Karena tauhidlah terjadi perpecahan di antara manusia. Yang tetap beribadah kepada selain Allah diperangi. Walihada amara nabiyahu amara subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayaqtiriya bihim. Oleh karena itulah Allah Ta'ala memerintahkan pada nabinya untuk meneladani mereka, meneladani para rasul, karena para rasulah tauhidnya yang paling sempurna. Allah Ta'ala berfirman ba'da dzikri munadarati Ibrahim qaumah. Allah berfirman setelah menyebutkan dialog perdebatan Ibrahim dengan kaumnya, fi butlani syirki, yaitu tentang kebatilan kesyirikan, wasihati tauhidi, dan kebenaran tauhid, dan kebenaran tauhid. Ya. Wa dzikril anbiya'i, dan Allah, setelah Allah menyebutkan para nabi-nabi, wa min dzurriyyatihi, dari keturunannya, dari keturunan Ibrahim. Ulaikal ladina hadallah, mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Fabi hudahum qotadih, maka dengan petunjuk mereka, ambillah petunjuk mereka tersebut, ambillah hidayah mereka tersebut. Fala akmala min tauhid man umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqtadi bihim, maka tidak ada tauhid, ya, tidak ada tauhid, ya, afwan, fala akmala, maka tidak ada kesempurnaan, ya, tauhid, ya, yang itu dibawa tauhid yang Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk meneladani mereka. Jadi tidak ada lagi kesempurnaan tauhid selain kesempurnaan tauhidnya para nabi dan rasul. Rasulullah SAW aja disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk meneladani mereka. Maka batilah anggapan kaum sufiyah yang mereka membagi tauhid menjadi tiga, tauhid ammah, tauhid khasah, tauhid al-khasah al-khasah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, ini. Ya. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali rasul itu kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selainku, maka beribadahlah padaku. Tauhidnya para nabi dan rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa jtanibu tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyuruh kepada kaumnya untuk bertauhid. Beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Semua nabi dan rasul menyuruh pada tauhid. Nuh, semua. Malakum min ilahin ghairuh. Para nabi dan rasul bersabda kepada kaumnya, berdakwah pada kaumnya pada tauhid. Malakum min ilahin ghairu, kalian tidak punya ilah yang berhak disembah selain dia, selain Allah. Ini ya, tauhidnya para nabi dan rasul, bukan tauhidnya sufiyah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuallimu ashabahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat beliau, idza asbahu, apabila para sahabat berada di waktu subuh, di waktu pagi, ayakuluha, untuk mengucapkan asbahna ala fitratil Islam. Kami di waktu pagi berada di atas fitrah Islam. Wa kalimatil ikhlas, kalimat ikhlas. Wa dini nabiyina Muhammadin, dan di atas nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa millati abina Ibrahim, dan di atas millah bapak kita Ibrahim. Hanifan muslima, yang dia hanif muslim. Wa makana minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk yang musyrik. Ini doa yang jami', yang mencakup kesempurnaan tauhid. Ya, karena dalam doa ini didapati itu penyebutan millah Ibrahim. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, fa millatu Ibrahim at-tauhid. Maka yang namanya millah Ibrahim itu adalah tauhid. Millah Ibrahim adalah tauhid, dan agama Nabi Muhammad SAW ialah ma ja'a bihi min indillah qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Agama Nabi ialah apa yang datang dari Allah, baik itu ucapan, amalan, dan keyakinan. Ya, wa kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas apa itu? Itu syahadat la ilaha illallah. persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Penetapan ibadah hanya untuk Allah. Wa fitratil Islam. Apa itu fitrah Islam? Hiya ma fatara alaihi ibadahu min mahabbatihi wa ibadihi wahdahu la syarikalah. Yaitu apa yang telah Allah patrikan, tanamkan, fitrahkan kepada para hambanya. Berupa kecintaan kepada Allah, beribadatan kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Wal istislam lahu ubudiyatan wa dhullan wa qiyadan wa inabatan. Maka berserah diri hanya pada Allah, menyerahkan semua totalitas peribadatan, kerendahan, ketundukan, dan kembali kepadanya. Sampai sini masih terus ya. Fahada huwa tauhidu khasatil khasah. Inilah tauhid ya, khasah khasah. Ini tauhid khasah khasah. Ya. Tauhid yang betul-betul super. Tauhid yang betul-betul super tauhid. Alladzi man raghiba anhu fa huwa min asfahis sufahai. Yaitu tauhid yang barang siapa yang membencinya maka dia adalah asfahis sufaha. Manusia yang paling idiot, yang paling bodoh, yang bodoh terbodohnya. Ya. Dia membenci tauhid ini, berarti dia membenci tauhid para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tauhidnya paling sempurna. Dia malah membencinya. Maka dia adalah orang paling bodoh, yang paling bodoh, di atas bodoh lagi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan tidak ada yang membenci milahnya Ibrahim. Apa itu milahnya Ibrahim? At-tauhid. Ya, pengesaan Allah dalam ibadah, pengingkaran penafian terhadap peribadatan pada selain Allah. Siapa yang membenci milah tauhid Ibrahim ini? Ya, tidak ada yang membencinya illa man safiha nafsah. Kecuali orang yang membodohi diri dia sendiri. Walaqad istaifainahu fid dunya, sungguh Allah telah memilihnya di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia di akhirat termasuk di antara orang-orang yang saleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, aslim, berserah diri dan kau. Qala aslamtu li rabbil alamin, Ibrahim menyatakan aku berserah diri kepada Rabbul alamin. Kullu man lahu hissun salimun. Kemudian kata beliau, ya, kullu man lahu hissun salimun. Maka setiap orang yang memiliki indera yang selamat, indera yang lurus gitulah ya. Dia memiliki kepekaan, dia memiliki mata, dia memiliki pendengaran, dia memiliki indra yang lurus, yang waras, akalnya waras, matanya tidak buta, telinganya tidak ya, tidak apa namanya, kalau mata buta, kalau telinga apa enggak mendengar, tuli, tuli, telinganya tidak tuli, ya. Dia bisa merasakan, ya, tentu dia tidak akan kata saya wa aklun, ya. Setiap orang yang memiliki hissun yang salim, indra yang lurus, aklun yumayyizu bihi, akal yang dapat membedakan antara hak dan batil, akal yang waras. La yahtaju fil istidlali ila awdai ahli al-kalam wal jadal fi wastilahim wa turuqihim al-battata. Maka dia tidak butuh lagi kepada pendalilan dari apa yang diletakkan oleh para ahli kalam, ya, ahlul jadal dan istilah-istilah mereka, jalan-jalan mereka, metode-metode mereka sedikit, enggak perlu. Kita sudah cukup dengan apa yang ada pada Nabi dan Rasul. Apa yang telah dibawa oleh pada Nabi dan Rasul. Kita sudah tahu tauhid. Tauhid itu ialah yang disuruh oleh para Nabi dan Rasul. Inilah tauhid yang hak, tauhid yang satu. Tidak ada furuk-furuk lagi di situ. Semuanya satu. Ya. Enggak ada namanya tauhid khosoh, tauhid khosoh-khosoh, tauhid amah, enggak ada itu. Kita sudah tahu. Ya. Ya, Nabi kita Muhammad SAW mengajak manusia, bahkan seluruh para nabi itu kepada sesuatu yang satu. Kata Nabi al-Anbiya wa ikhwah, da'watuhum wahidah. Para nabi bersaudara, dakwah mereka semua satu. Ya. yaitu untuk mengikhlaskan semua bentuk peribadatan kepada Allah, di mana mereka hanya beribadah pada Allah dan meninggalkan segala macam peribadatan pada selain Allah. Sahib, ya, nggak butuh lagi kepada apa yang dibawa oleh sufiyah atau yang dibawa oleh kalangan mutakallimin. Ya. Mutakallimin membawa istilah-istilah yang baru, ya. Istilah-istilah yang aneh, yang tidak pernah terdengar di kalangan para salaf, dari kalangan para sahabat, tabi'in dibawa oleh mereka. Dengan istilah-istilah jauhar, dengan istilah-istilah kalam nafsi, dalam penetapan tauhid. Ini apa ini, ya? Apa ini, ya? Nah, ini semuanya adalah istilah-istilah ya ahlul kalam, mantik Yunan yang dibawa oleh mereka. Kita enggak butuh kepada istilah-istilah tersebut, kepada pendalilan-pendalilan tersebut, cukup kepada apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dijelaskan oleh para ulama. Bal rubbama yaqa'u bi sababiha fi syukukin wa syubahin yahsulu lahu biha al-hayratu wad-dhalalu war-ribatu. Bahkan terkadang ya bisa terjadi dengan sebabnya, dengan sebab istilah-istilah ahlul kalam, metode-metode ahlul kalam, malah menyebabkan keraguan, syubhat, ya, yang dihasilkan oleh istilah-istilah mereka, juga kebingungan, kesesatan dan keraguan, malah jadi ragu dengan istilah-istilah ahlul kalam, ya, istilah-istilah mereka, ya, yang tadinya umat itu di atas milah yang satu, kesepakatan yang satu, malah berubah. Contoh dalam tauhid asma wa sifat, masuk istilah-istilah kalam, jadi rancu, ya, jadi rancu. Masuk istilah jauhar, masuk istilah ini, istilah itu, malah jadi rancu, jadi bingung, bahkan ragu. Ya. Fa inna tauhida inna ma yanfa'u idza salima qalbu sahibihi min dzalik. Karena yang namanya tauhid itu ialah yang akan memberikan manfaat ketika qalbu orang yang bertauhid tersebut selamat, ya, dari yang demikian. Wa hadha huwa qalbu salim, inilah qalbu yang salim. Alladzi la yuflihu illa man atallaha bihi, yang tidak akan beruntung kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbu yang salim tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun yang salim, selamat dari kesyirikan, selamat dari penyimpangan. Nah, kemudian wala syakka anna an-naw'a tsaniya wa tsalitsa, dan tidak diragukan lagi bahwa jenis yang kedua dan ketiga itu tauhid khassah-khassah itu tauhid khassah dan tauhid khassah-khassah super khass min tauhid alladzi da'aw annahu tauhidul khassah wal khassat wal khassatul khass wa khassatul khassah, yaitu berupa tauhid yang mereka klaim bahwa itu adalah tauhidnya khass. Tauhidnya khos-khos, khosok-khosok. Yantahi ilal fana, itu hanya akan berakhir kepada fana, ya, kepada sesuatu yang fana. Ya, kepada peleburan. Alladhi yusammiru ilaihi ghalibus sufiyah, pada sesuatu yang fana, yang kaum sufi, yang mayoritas kebanyakan kaum sufiyah itu yusammiru ilaihi, itu memang fokusnya ke arah situ, fokusnya ke arah situ. Ya, wahuwa darbun khatirun, ini adalah jalan yang berbahaya. Yufdi ilal ittihad, yang akan menghantarkan kepada al-ittihadiyah. Al-ittihadiyah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini akan menghantarkan kepada thariqah al-ittihad, madzhab batil. Ya. Ini telah disebutkan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi di poin-poin sebelumnya mengenai madzhab batil ini. Ya, madzhab ahli wahdatul wujud. yang menjadikan khaliq itu bersatu dengan makhluk. Naudzubillah. Ya. Ya, dari sisi apa? Bahwasanya nanti ini akan mengantarkan pada pemahaman wahdatul wujud. Ya. Yaitu ketika seorang sudah mencapai khosoh-khosoh, dia akan menyatakan, ya, bahwa dirinya telah bersatu dengan Allah. Ya. Atau, ya, dia akan menganggap Allah melebur di mana-mana, ada di mana-mana, sehingga mereka mengatakan tidaklah Rabb kecuali itu adalah anjing, babi, semua. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini pembicaraan ini telah lewat, ya. Kemudian mana lagi tadi? Undur ila ansyadahu Syekhul Islam. Lihatlah apa yang telah dinasihatkan, didendangkan oleh Syekhul Islam dalam syairnya Abu Ismail Al-Ansari rahimahullah taala, haitsu yaqul, ketika beliau bersyair, ya, berdendang dalam syairnya, ma wahadal wahida min wahidin id kullu man wahadahu jahidu. Tidak ada yang mentauhidkan al-wahid, Allah yang Maha Esa, min wahidin, seorang pun. Id kullu man wahadahu jahidu. Karena setiap orang yang mentauhidkannya itulah yang menentang. Tauhidu man yantiqu man annatihi. Tauhid orang-orang yang berkata tentang sifat-sifatnya, atau tauhid orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifatnya, ariyatun abtalaha al-wahidu. Itu kosong. Maka dibatalkan klaim tersebut oleh Allah al-wahidu. Oleh Allah yang Maha Esa. Tauhiduhu iyyahu tauhiduhu wa na'tu man yan'atuhu lahidu. Tauhidnya, ya, pengesaannya kepadanya, kepada Allah, itu adalah tauhidnya. Dan sifat bagi orang yang mensifati lahidu. Itu lahid, orang yang mengingkari. Masya Allah. Ya, ini di footnote di Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim memberikan ta'lik terhadap bait ini. Ya, mawahadal wahida min wahidin. Itu dari firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi wa qa'iman bil qist, fa akhbara subhanahu annal malaikata kullahum yuwahidun wa anna ahlal ilmi yuwahidun wa kadhalika ikhbaruhu an anbiyaihi wa rusulihi wa atbaihim annahum wahaduhu wa lam yushriku bihi syai'ah kama akhbaru an nuhin wa man amana mahu wa an jami'i rusul wa man tabi'ahum bal akhbara subhana an samawati sab' wal ard wa man fihinna annaha tusabbihu bihamdihi tauhidan wa ma'rifatan fa hal yasihu ay yuqal ma wahadu ahadun minar rusul wal anbiya wal mu'minun wala sabbaha bihamdihi sammahu wala ard wala syai' abtalul batil ay yuqal kullu man wahadallaha minal awwalin wal akhirin jahidun lahu wa litauhidihi wala muwahhid lahu ala al-haqiqati wa anna na'ta jami'ir rusuli wa anna'ta jami'ir rusul anbiya wa asbahuhum lahu ilhad. Ini telah diberikan ta'alik oleh Ibn Qayyim, ya. Pernyataan ma wahhad al-wahida minal itu diambil dari firman Allah syahidallahu, ya, yaitu yang menyaksikan keesaan Allah adalah Allah, malaikat, para ulul ilmi itu para nabi dan rasul, yaitu ma wahada al-wahidi min wahidin, mentauhidkan Allah bukan satu, bahkan lebih. Ya, itu. Maka Allah mengabarkan malaikatnya semua mentauhidkan Allah. Apa ahli ilmu juga mentauhidkan Allah. Dan seterusnya. Ya. Jam berapa ini? Hah? Sudah berapa lembar? Berapa halaman Pak Adri? 2,5. Ya. Fadal, Marwanto. Lam yurid bihi al-ittihada. Zakara lafdan jamalan muhtamilan jazabahu bihi al-ittihadi waqsama billahi jahada imani walau salaka al-fadu asyari'ata alladhi la ijmala fiha ahak kohobar kana. Maka makna alladhi khama qawlahu law kana matluban minna lanabbaha asyari lanabbaha asyari alaihi wadu'a wadu'a kif du'a da'a wada'a nasu nasa wabayyanahu fa'inna ala Al-Balagho isim an in an inna Al-Balagho al-Mubina Wa aina qala al-Rasul wa hadha tawqirun al-Ammati wa hadha tawqirun al-Qasati wa hadha tawqirun al-Qasati Qasati Qawma yaqrubu min hadha Qorba yaqrubu wa ma yaqrubu aw ma yaqrubu min hadha al-Ma'a Nah, hasbuk. Nah. Syekh Marwanto. Tahtaj ilal mumarasyah ya Syekh Marwanto. Mumarasyatil qiraah. Ma akhika. Syekh Abu Abi Akila Al-Muwahhid. Muwahhid Al-Muwahhid. Qassah Al-Qassah. Muwahid al-muwahid. Kokoh muwahid itu. Ila aina wasalna wa in kana qailuhu. Nah itu tadi ya dikomentari oleh Ibnu Qayyim juga ya. Pernyataan beliau ini dalam syair ini ada indikasi ya. Atau minimal menghantarkan kepada paham ittihad. Ya. Ketika dia mengatakan kullu man wahadahu jahidu itu ya. Karena setiap orang yang mentauhidkannya itu adalah yang menentang. Gimana ceritanya menentang? Tauhidu man yantiku an na'tihi. Ya, ariyatun abtalaha alwahidu. Tauhid orang-orang yang berbicara tentang sifatnya itu kosong kata dia. Dan dibatalkan oleh Al-Wahid, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini kan seperti ucapan tadi ya, Sufiyah itu kan. Ya, Abu Sufiyah. Maka diberikan ta'liq oleh Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin bait ini. Nah, Ibnu Abil Is pun juga mengomentari wa in kana qailuhu rahimahullah ta'ala lam yurid bihi al-ittihada. Walaupun yang mengucapkan syair ini yaitu Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari rahimahullah taala tidak bermaksud atau tidak bermaksud dengan syair ini paham ittihad bersatunya Allah dengan makhluk. Lakin dzakara alfadhan mujmalan, tapi beliau malah menyebutkan beberapa lafaz yang mujmal, yang global. ya, yang global, yang muhtamilan, yang akan ada kemungkinan jazabahu bihi al-ittihadi ilaih. Yang ada kemungkinan kaum ittihadi, orang-orang yang kaum ittihadi wahdatul wujud akan jazabahu bihi, akan menarik perkataan dia untuk mereka gitu. Paham enggak antum? Ya, akan diambil oleh kaum ittihadi. Ha, ini cocok nih buat saya nih. Ha. Kayak gitu. Ya. Ya. Ada sesuatu yang enggak jelas. Masih ada global, masih enggak jelas ya. Karena berarti dari syair tadi berarti zahirnya apa? Di syairnya. Ya. Yang tauhiduhu man yantiqu an natihi ariyatun abtalaha alwahidu. Ya, kata beliau, kullu man wahadahu jahidu. Setiap orang yang mentauhidkan itu sebenarnya menentang gitu. Berarti ya, ada kemungkinan apa? Zahirnya bahwa manusia semuanya belum bertauhid pada Allah secara hakiki gitu. Ya. Dan seolah-olah tidak ada yang bertauhid kepada Allah dengan secara hakiki kecuali Allah saja. Kan begitu dari syair tadi. Ya. Allah lah yang mentauhidkan diri dia sendiri. Ya, yaitu di syair apa? Ma wahadal wahidu min wahidin id kullu man wahadahu jahidu. Enggak ada seorang pun yang bertauhid kepada Allah yang Maha Esa. Karena setiap orang yang bertauhid kepadanya itu jahidu. Juhud, menentang. Loh, berarti enggak ada yang bertauhid. Berarti yang bisa bertauhid cuman Allah. Loh, gimana ini? Berarti itu akhirnya semua para nabi, bahkan para rasul, manusia semuanya itu berarti lam yakunu muwahidin begitu. Belum nyampe jadi ahli tauhid. Allah saja yang wahada nafsahu. Ya. Dan ini akan membawa manusia kepada apa? Kepada ketidakmampuan untuk mengenal Allah. Syair-syair seperti ini. Kan begitu? Ya. Dan akan juga bisa menggiring manusia kepada paham ittihad dan mazhab mereka. Dan akan diambil oleh kaum ittihadiyah. Oh, ini perkataan buat kami nih. Cocok ini. Ya. Dan akan menarik Abu Ismail Al-Ansari rahimahullah ke dalam mazhab mereka. Bisa dipahami sini ya? Ngerti enggak sini? Hah? Perwanto, paham enggak? Apa yang dibaca tadi? Ini ngomentarin syair tadi. Ya, yang antum baca tadi. Ya. Wa aqsama billahi jahda aymanihi innahu ma'ahu. Ya. Jadi mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa Allah lah yang bersama mereka. Walau salaka al-fadha asy-syar'iyyah. Seandainya Abu Ismail Al-Ansari rahimahullah taala ini beliau mengambil atau menempuh lafaz-lafaz yang syar'i allati la ijmala fiha kana haqq. Yang tidak ada ya keglobalan, ada ihtimal ini dan itu, mungkin itu lebih bagus lagi, lebih benar lagi. Ya, ma'a annal ma'na alladhi ha ma haulahu law kana matluban minna. Ya. Walaupun maknanya tadi itu makna alladhi ha ma haulahu yang mengitari sekitar makna tadi, walau itu pun dituntut dari kita lana bahasyari alaiha. Alaih. Tentulah asyari ya Allah akan memberikan peringatan kepada kita. Wa danasa ilaihi wa bayyanahu, dan Allah pasti akan mengajak manusia kepada hal tersebut dan menjelaskannya. Fa inna ala rasul ya asyari di sini rasul ya yang dimaksud oleh Ibnu Abil Is di sini rasul ya, yaitu fa inna ala rasul balaghal mubin ya, karena sudah menjadi kewajiban bagi para rasul untuk menyampaikan dengan jelas. Fa aina qaula rasul, maka di mana rasul bersabda hadza tauhidul amma tauhidul khass tauhidul khass au ma yakhrubu min hadzal ma'na, atau yang mirip dengan makna ini, au asyara, atau yang diisyaratkan, enggak ada. Ya, cukup deh ya. Jam 8 ini. Tapi nanti sampai wahadi nukul besok insyaallah kita sambung. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, syadallah, ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaihi.